habibal qalbi ya khairul baraya ya liji tabil haki rasul al hidaya ya rasul Purnama Pikir Lama. Parang Purnama 38 ya.